menerangi, namun hatiku menangis. Tiada pesan yang engkau tinggalkan atau salam manis untukku. Sampai kapan ku harus semua yang ada di hati.